Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Sifatus salati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha. Wa kana yaqul idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhirah ar-rihli falyusalli wa la yubali man marra wara'ahu dhalik man wara'a dhalik wa salla marratan ila as-sajarah wa kana ahyanan yusalli ila sariri wa Aisyatu radhiyallahu anha muttaji'ah muttaji'atun 'alayha tahta qati'a qatiha qatifa qatif qatifatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata pengarang kitab Sifatus Shalah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Adalah Rasulullah SAW beliau berkata, jika salah seorang kalian meletakkan di hadapannya ketika sholat sepanjang tempat sandaran seseorang, ya, ketika naik di atas untanya, falyusalli wa la yubali man marra wa ra'a dhalik, maka hendaklah dia salat dan dia tak mengapa tanpa mempedulikan lagi orang-orang yang salat dari belakang benda tersebut, yaitu sutrah yang panjangnya sepanjang mu'akhkharatur rahli. Kalau andai kata dahulu kala orang-orang naik unta, mereka buat pelana, kemudian untuk sandaran mereka supaya tahan lama duduk, mereka buatlah sandaran namanya mu'akhkharatur rahli yang panjangnya kira-kira 2 jengkal, ya, 2 jengkal. Kira-kira nyaman mereka untuk nyandar. Nabi SAW, ya, memerintahkan jika salah seorang kan salat dan dia meletakkan sutra sepanjang 2 jengkal yang kira-kira sepanjang tempat sandaran orang ketika naik unta, hendaklah dia salat. Setelah itu terserah dia. Tak perlu dia menyibukkan diri menahan orang-orang yang lewat dari belakang sutrah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sutrah orang salat itu yang paling afdal adalah sesuatu yang dapat ditegakkan. Karena itulah Nabi SAW terkadang menegakkan tombak. Ya. Yang dapat ditegakkan minimalnya adalah sepanjang tempat sandaran orang naik unta, mu'akhkharatur rahli. Para ulama menyebutkan kalau tak ada apapun yang dapat ditegakkan, hendaklah dia menggaris, ya, di hadapan tempat sujudnya. Jadilah itu sebagai, ya, sutrohnya. Kalau tak ada yang dapat ditegakkan, ya. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwasannya para ulama berselisih tentang hukum sutroh apakah wajib. Madhab sebagian ulama, sebagian Imam Al-Albani rahimahullah, Syaukani dan lain-lainnya, Ibn Khuzaimah, mereka mengatakan wajib hukumnya. Ya, jumhurlah mengatakan tak wajib. Anjuran Nabi hanyalah merupakan perintah dalam bentuk anjuran belaka, kata jumhur. Tidak mewajibkan. Wasalla maratan ila syajar, dan Nabi SAW juga pernah sholat menjadikan ini pohon sebagai sutrahnya. Wa kana ahyanan yusalli ila sarir, terkadang beliau salat mengarah ke arah ranjang. Wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'atun alaihi, sementara ibunda Aisyah sedang tidur berbaring di atasnya. Tahta qatifatiha, dia di balik selimutnya. Maka ini menunjukkan perempuan tak mengapa jika dia ada di hadapan laki-laki yang sedang salat, tapi dia tidak melintas duduk, ya, atau berbaring, tak mengapa. Yang dilarang adalah melintas. Bahkan para ulama berselisih pendapat apakah perempuan itu membatalkan sholat ketika seorang sedang sholat kemudian lewat perempuan. Bagaimana nanti kita akan bacakan hadisnya. Naam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u syai'an yamuru bainahu wa baina sutrati faqad kana yusalli idh ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'iti wa marat min wara'ihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u syai'an yamuru baina yadayhi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan apapun yang lewat di hadapannya. Wa baina sutrah, apapun yang lewat di hadapannya antara dirinya dan antara sutrah yang dia tegakkan. Faqad kana yusalli, Rasulullah pernah salat, idh ja'at syatun, tiba-tiba datanglah seekor kambing, tas'a baina yadayhi, ingin melintas di hadapannya. Fasa'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maju menahannya. Hatta alzaqa batnahu bil ha'id, sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menempelkan perutnya ke dinding agar jangan sampai ya lewat di atas di hadapannya ya, agar jangan sampai kambing tersebut lewat di hadapannya. Pamarat min waraihi, ketika tak ada lagi jalan maka kambing pun lewat dari arah belakang sutrah tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di hadapannya tiang. Ya, kemudian ketika itu datang kambing lewat, Nabi merapat ke tiang sehingga tak ada tempat bagi kambing tersebut lewat, terpaksa dari arah belakang. Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadahu. Beliau juga pernah salat wajib. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya seperti ini. Menggenggam tangannya. Falamma shalla qalu, tatkala dia selesai salat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, ahadatha fi shalati syai'un?" Apakah terjadi sesuatu dalam salat? Qala, "Na'am, iqra." Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadahu. Falamma shalla qalu, "Ya Rasulullah, ahadatha fi shalati syai'un?" Qala, "La, illa anna asy-syaitana arada an yamurra baina yadayya, fa khanaqtuhu hatta wajadtu barda lisanihi 'ala yadayya." Wa aimullahi laula ma sabaqani ilai akhi Sulaimanu lartubita ila sariyatin min sawari masjidi hatta yatifa bihi wildanu ahli al-madinati faman istata'a an la yahula bainahu wa bainal kiblati ahadun falyaf'al. Jadi Nabi pernah salat wajib, tiba-tiba dia mengurkan tangannya dan menggenggamnya. Ya, maka mereka bertanya, "Rasulullah, apa yang terjadi dalam salat? Apakah telah terjadi sesuatu dalam salat, perubahan dalam gerakan salat atau apa?" Karena Rasulullah SAW ya senantiasa dilihat sahabat. Ketika Rasulullah melepas sandal, sahabat pun melepas karena mereka khawatir jangan-jangan itu adalah merupakan perintah wahyu yang mereka harus ikuti. Maka mereka bertanya ketika ada gerakan yang aneh. Nabi menjawab, "Lah, tidak ada sesuatu yang berubah dalam salat ini. Illa anna syaitana arada an yamurra baina yadayya." Tetapi masalahnya adalah syaitan ingin lewat melintas di hadapan saya. Fakhanaqtuhu, maka kucekik dia. Fakhanaqtuhu, maka kucekik dia agar jangan lewat. Hatta wajadtu burda lisanihi, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya. Ala yadi, di tanganku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW terkadang Allah tampakkan kepadanya apa-apa yang tidak Allah tampakkan kepada yang lain daripada perkara-perkara gaib. Ya, syaitan adalah sesuatu yang tak tampak, tapi boleh jadi terkadang Allah tampakkan kepada orang tertentu, kepada para rasulnya. Alaihim afdhalus salati wat taslim. Ya. Maka ingin syaitan lewat melintas di hadapan Nabi, maka Nabi mencekiknya dan merasakan dingin ya lidahnya. Wa aimullah, aku bersumpah demi Allah, laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman, sekiranya aku tidak dahului oleh saudaraku Sulaiman yang meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tak layak diberikan kepada orang setelahnya. Kan doa Sulaiman alaihissalam, Rabbi habli mulkan, ya Tuhan, berikanlah bagi saya kerajaan. Ya Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin ba'di. Kerajaan yang tak layak kau berikan kepada orang manapun setelah saya. Allah kabulkan doa Sulaiman. Ya, dialah pemilik kerajaan yang paling terbesar. Allah tundukkan kepadanya bangsa jin, binatang dan seluruhnya. Ya, kalau Allah bukan karena doa Sulaiman, ya, Allah tundukkan untuknya bangsa jin, lartubita ila sariyatin min sawaril masjid, pastilah akan diikat setan tersebut di salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Hatta yutifa bihi wildanu ahli Madinah, sampai ya kelak akan diarak atau dikelilingi, dia akan dikelilingi oleh anak-anak dari penduduk Madinah ini. Faman istata'a an la yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al. Apabila kalian mampu menghalangi siapapun yang melintas di hadapan kalian, maka hendaklah lakukan. Nah. Wa kana yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yastaruhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi wal yadra mastata'a wa fi riwayatin falyamna'hu marratain fa in aba fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Wa kana yaqul, adalah Rasulullah pernah bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, jika salah seorang kalian salat dan dia meletakkan sutrah menghalangi antara dia dan orang-orang yang mau lewat di hadapannya, agar orang lewat dari belakang sutrah, fa arada ahadun an yajtaza baina ilaihi, kemudian ada orang yang melintas di hadapannya antara dirinya dan sutrah, falyadfa' fi nahri, maka hendaklah dia menolak, ya, menahan pada fi nahrihi, di bawah lehernya, dadanya. Ini nahrun namanya, nahrun. Ya. Walyadra' mastata', hendaklah dia lakukan semampunya agar jangan sampai orang melintas di hadapannya. Wa fi riwayatin falyamna'hu, dalam riwayat lainnya hendaklah dia tahan. Ya, martain, hendaklah dia tahan. Fa in aba falyuqatilhu, jika orang itu tetap enggan, hendaklah dia mempertahankannya dengan kuat. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya orang tersebut adalah syaitan. Maksudnya adalah orang yang telah ia diperdaya syaitan untuk mengganggu salat orang yang sedang salat. Karena syaitan akan berusaha mengganggu orang salat, diantaranya adalah dengan ia memberikan inspirasi agar lewat di hadapannya macam-macam. Kadang-kadang jin lewat, kadang-kadang binatang, kadang-kadang manusia. Ketika orang itu tak mau, tetap menahan, berusaha menolak, ketahuilah dia syaitan. Naam. Wa kana yaqulu law ya'lamul marru baina yadayil musalli ma da'a alayhi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Wa kana yaqul, adalah beliau bersabda, law ya'lamul marru, andai kata orang yang lewat di hadapan orang salat tahu, baina yadayil musalli ma da'a alayhi, apa dosanya yang harus dia pikul, besarnya dosa yang harus dia pikul, lakana an yaqifa 40 khairan lahu, maka dia pasti akan memilih lebih baik berdiri, berhenti, menunggu selama 40 min an yamurra baina yadayhi, daripada dia harus melintas orang di hadapannya yang sedang salat. Ya, apa 40 apa ini, wallahu alam. Abu Hurairah hanya menyebutkan kata-kata 40. Apakah 40 hari dia lebih memilih untuk berhenti 40 hari, menunggu sabar sampai orang tersebut selesai sholat baru lewat. Ya, ataukah 40 tahun, ya, ataukah 40 jam, 40 menit. Ya. Yang jelas tak ada ketika itu hitungan-hitungan menit. Ya, dan kita tidak tahu, yang jelas ini menunjukkan ya betapa besarnya dosa melewati orang yang sedang sholat. Karena dia merusak kekhusyukan seorang muslim yang sedang sholat, mengganggu ketenangannya. Dia sedang bermunajat kepada Allah, tiba-tiba ia dihalangi oleh orang yang mengganggunya. Naam. Ma yaqta'u shalata. Wa kana yaqul yaqta'u shalata ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhirati rahli Al-mar'atul ha'idu wal-himaru wal-kalbul aswadu. Qala Abu Dharrin, qultu ya Rasulullah, ma balul aswadi minal ahmari? Faqal, al-kalbul aswadu syaitan. Ma yaqta'us salata, apa yang membatalkan salat jika melintas di hadapan kita? Wa kana yaqul, adalah Rasulullah bersabda, yaqta'us salata rajuli idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiratir rahli al-mar'atu al-ha'idu wal-himar wal-kalbul aswad. Memotong salat salah seorang kalian jika tidak meletakkan antar dirinya dan antara sutroh sepanjang sandaran yang menjadikan tempat menyandar di atas punggung unta, al-mar'atah, al-mar'atul ha'id, perempuan yang telah baligh, wal-himar, yang kedua adalah keledai, wal-kalbul aswad, yang ketiga adalah anjing hitam. Qala Abu Dharrin, maka berkata Abu Dharr, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar, kenapa dibedakan harus anjing hitam, tidak disebutkan anjing merah contohnya? Faqala, maka Nabi menjawab, al-kalbul aswadu syaitan. Ya, sesungguhnya anjing hitam itu adalah syaitan. Hadis ini dipersisikan dengan ulama tentang maknanya, makna memotong di sini. Adapun madhab jumhur ulama, memotong di sini makna adalah memotong kesempurnaan salat. Tidak membatalkan salat, dia boleh langsung salat dan melanjutkan salatnya. Adapun pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, makna memotong adalah memutuskan salat. Maka wajib dia ulangi kembali. Membatalkan salat seorang, maka dia ulangi kembali jika dia tak mampu menahan. Apa itu? Pertama adalah wanita. Karena wanita, ya al-mar'atul ha'id. Ya, ini terkadang disalahpahami. Kenapa disamakan wanita dengan anjing hitam dan dengan ya keledai? Tidak disamakan. Ya, tentunya berbeda. Tapi inilah yang sekiranya dapat mengganggu kekhusyukan seseorang. Wanita tak sama dengan pria. Ya, jangankan dia melintas di hadapan kita sedang sholat, suaranya saja pun tak boleh terdengar dalam sholat. Karena itulah perempuan dilarang untuk bertasbih. Kata Nabi, at-tasfiqu in at-tasbihu lirijal, ya wat-tasfiqu lin-nisa, innama at-tasfiqu lin-nisa. Sesungguhnya untuk perempuan, ketika ingin mengingatkan imam yang salah, hendaklah dia dengan memberikan tepukan. Karena itulah perempuan tak ada azan. Kalau perempuan azan, gimana rasanya? Ya, tak ada perempuan khutbah Jumat. Bagaimana kalau perempuan khutbah Jumat? Hadapan laki-laki dan seterusnya. Berbeda. Suaranya berbeda, penampilannya berbeda. Ya. Karena itulah perempuan tak boleh menjadi imam dalam sholat ketika ada laki-laki. Bagaimana kalau andai kata depan kita yang imamnya itu perempuan, kita laki-laki, apa jadinya? Kiamat dunia. Karena faktor inilah Nabi mengatakan, ya, memotong sholat, baik maknanya memotong, membatalkan menurut sebagian ulama, ataupun maknanya apa? Memotong kesempurnaan pahala sholat. Apa itu? Wanita. Al-mar'atul haid, wanita yang telah haid. Maksudnya yang telah dewasa. Berarti andai kata anak-anak, tak mengapa. Tak memotong sholatnya, walau kita berusaha untuk menahannya. Ya, kenapa dibedakan dewasa dengan anak-anak? Ya, karena fitnahnya lebih besar pada wanita dewasa. Ya, jadi bukanlah maknanya disamakan di sini kedudukan wanita dengan keledai dan anjing hitam. Tidak. Bagian orang salah mengartikan, sehingga mereka mengatakan Islam menghinakan wanita, menyamakan wanita dengan anjing hitam dan dengan keledai. Ya. Yang kedua adalah keledai. Ya, dan keledai ini, ya, apabila kita mendengar ringkikan keledai, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sedang melihat syaitan. Ya, wallahu taala alam, keledai ini begitu kuat potensi untuk diganggu oleh syaitan sehingga menghalangi orang untuk khusyuk dalam salat. Keledai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-kalbus al-kalbul aswad, anjing hitam. Ditanya oleh Abu Dzar, kenapa dibeda-bedakan? Kenapa anjing hitam bukan anjing merah? Jawaban Nabi, al-kalbul aswadi syaitan, anjing hitam itu syaitan. Wallahu taala alam maknanya bahwasanya anjing syaitan, anjing hitam itu ya terkadang adalah yakni binatang yang dapat menjelmakan syaitan, ya syaitan menjelma menjadi anjing, menjadi anjing-anjing hitam sehingga dia mengganggu orang. Ya. Boleh jadi wallahu taala alam di antara jenis anjing itu, anjing yang begitu gampang dipengaruhi syaitan adalah anjing berwarna hitam. Ya, dengan ketentuan takdir kauni. Karena itulah Nabi berkata, "Laula annal kilaba ummatun minal umam, la amartu biqatliha." Sekiranya anjing itu bukan bagian daripada spesies makhluk ciptaan Allah, akan kuperintahkan kalian untuk membunuh anjing-anjing. Walakin 'alaikum bil aswadil bahim. Tapi tidaklah kalian bunuh anjing hitam legam. Ya. Ini bedanya. Naam. Fadhal. As-salatu tujah al-qabri. Wa kana yanha 'ani salati tujah al-qabri fa yaqulu la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha. As-salatu tujah al-qabri. Salat mengarah ke kubur dilarang. Ya, katana wa kana yanha 'an as-salati tujah al-qabri fa yaqul. Adalah Rasulullah melarang salat mengarah ke kubur. Maksudnya mengarah ke kubur adalah ketika tak ada pembatas yang menghalangi antara kubur dan orang salat. Seolah-olah dia langsung salat mengarah kepada kuburan. Jika ada pembatasnya, dinding, apalagi ya dilewati dengan jalan, seberang jalan baru ada kuburan, tak ada masalah. Tapi jika kuburan tersebut berada dalam areal masjid dan di hadapan bagian depan masjid, walaupun ada dinding masjid, ulama berselisih. Sebagian mengatakan tak boleh sholat di masjid yang di sekitar arealnya, apalagi bagian depannya kuburan. Ya, karena ada larangan sholat di sisi kuburan. Baik dia itu ditutup dengan ya dinding, apalagi tak ditutup. Sebagian memakruhkan saja jika ada dinding padanya, makruh. Ya. Tapi jika tak ada dinding, sepakat tak boleh, haram. Pendapat yang paling berhati-hati adalah jangan sholat di masjid-masjid yang dihadapannya ada kuburan jika dia satu areal. Tapi jika kuburan berada di area lain, ada dinding, ada pagar, ya, sehingga membuat orang itu jalannya masuk ke kuburan tak sama dengan jalan masuk ke masjid. Masing-masing pun jalan sendiri-sendiri, tak mengapa. Apalagi jika antara masjid dan kuburan tersebut ada jalan, ya, yang menghalangi itu lebih baik lagi. Dan para ulama berselisih mengenai hukum sholat di masjid yang di sisinya ada kuburan. Setelah mereka sepakat tak boleh sholat di masjid yang terdapat dalamnya kuburan, tak boleh. Ya, tak boleh karena Rasulullah melarang sholat di sisi kuburan. Dan inilah sarana yang membuat orang tergelincir melakukan berbagai macam kesyirikan. Masjid itu untuk ibadah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau dalamnya berdoa meminta kepada selain Allah SWT. Membuat adanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dikultuskan dalam kuburan, afwan dalam masjid, akan menjadi sarana kesyirikan. Dan kita melihat setiap kali ada kuburan yang diletakkan dalam masjid, ya, apalagi diberikan berbagai macam, ya, hal-hal yang membuat orang, ya, terpesona. Dibuat nisannya besar dan seterusnya, kemudian dikasih pagar, kadang dibuat kelambu, macam-macam, ya, sehingga akhirnya orang datang ke sana, minta ke sana kepada orang-orang telah terkubur, bahkan sujud dan seterusnya. Ini menjadi fitnah terbesar, dan sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang menjadikan masjid-masjid dibangun padanya kuburan. Ya, kata Rasulullah, inna syiraran nasi indallah yaumil qiyamah man ittakhadha al-masajida qubur, man ittakhadha al-qubur masajida. Sesungguhnya orang-orang yang paling jelek di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang menjadikan masjid-masjid sebagai tempat orang-orang yang dikuburkan padanya. Sejelek-jelek manusia. Kata Rasulullah, "An'allahu al-yahuda wan-nasara." Allah melaknat Yahudi dan Nasara, "Ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid." Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat salat, masjid-masjid. Dan tidak pernah ada kuburan dalam masjid kecuali tegak dinasti Bani ya Fatimiyah, dinasti Bani Fatimiyah di Mesir, yang mereka mengklaim keturunan daripada anak-anak Fatimah dengan dusta. Ya, mereka adalah dinasti yang tidak diperhitungkan ke dalam dinasti Islam, karena mereka lah yang banyak melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Suyuti rahimahullah ketika menuliskan sejarah para khalifah-khalifah kaum muslimin, tidak dimasukkan seorang pun daripada khalifah-khalifah dinasti Bani Fatimiyah. Karena enggak ada yang enggak bagian daripada kaum muslimin. Mereka lah yang pertama memprakarsai, membangun kuburan besar-besar, megah-megah, mewah-mewah. Ya, mereka lah yang mengawali, mengklaim itu kuburan sahabat, dibangun, dipugar, dibesarkan, akhirnya menjadi fitnah bagi manusia. Masa mereka dimulai. Ya, akhirnya mereka dikalahkan oleh siapa? Salahuddin, diusir oleh Salahuddin. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi memerangi kaum Salibis, Salahuddin memerangi kaum yang tersesat ini. Ya, Rafidah yang tersesat ini. Ya, kaum Batiniyah yang tersesat. Dahulu kala Al-Azhar Al-Sharif, itu mereka yang punya. Ya, Jami' Al-Azhar Al-Sharif itu mereka yang punya. Sehingga akhirnya, ya, setelah Salahuddin mengalahkan mereka, berubahlah Al-Azhar menjadi Al-Jami'ah milik Ahlu Sunnah atau milik kaum muslimin. Jadi begitu besar fitnah kuburan-kuburan yang ada dalam masjid, sangat besar fitnahnya. Karena itulah Nabi mengatakan, "La tusallu ilal qubur," jangan sholat ke arah kubur. Adapun sholat jenazah, ketika jenazah terluput tak sempat kita sholat, ya, di hadapannya dia telah lebih dahulu dihantar ke kuburnya. Ini tidak dianggap bagian daripada sholat, sebagaimana sholat lain menyembah Allah. Ini adalah doa belaka. Sholat jenazah intinya adalah doa, makanya tak ada ruku dan tak ada sujud. Maka dibolehkan bagi orang terluput untuk datang ke kuburan, kemudian sholat di sana, sholat jenazah bagi orang-orang yang terluput untuk menyolatkan jenazah. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pernah ada salah seorang sahabiah yang meninggal, tukang membersihkan masjid. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluput, tak diberitahukan sahabat. Datanglah Rasulullah ke kuburnya dan sholat di sana. Ya, sholat di sana maksudnya apa? Mendoakan perempuan tersebut yang Rasulullah tidak sempat menyolatkannya. Maka sholat di sini maknanya apa? Sholat jenazah. Bukan sholat yang ada padanya ruku ataupun sujud. Ya, tak boleh kita beribadah di sisi kubur. Tak boleh kita beribadah di sisi kubur, karena kuburan bukan tempat ibadah kecuali ibadah yang ditentukan Nabi. Apa itu? Mengucapkan salam, mendoakan orang yang telah meninggal di kubur. Adapun membaca bacaan di kubur, ya, seperti Quran dan lain-lainnya, tidak ada contohnya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah bagaikan kuburan. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan-kuburan. Bacakanlah padanya Quran. Bacakanlah padanya Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan menjauh daripada rumah ini. Bacakan padanya Al-Baqarah. Ini menunjukkan kepada kita kuburan bukan tempat membaca Quran. Rumah yang tak dibacakan padanya Quran sama dengan kuburan, mafhumnya. Allahumma illa, kecuali mungkin dia memang tidak meniatkan membaca di sisi kubur, tak ada padanya niat secara khusus. Mungkin dia lewat kuburan melintas, dia membaca ayat, baca surat, tapi ada penduduk khusus untuk hal ini, tak ada contohnya. Dan ibadah tentunya butuh contoh. Kalaulah ada, pasti Rasulullah akan ajarkan. Pasti sahabat lebih dahulu mengamalkan. Pasti para tabi'in lebih dahulu mengamalkan. Pasti imam yang empat terlebih dahulu mengamalkan. Tatkala semuanya tak ada, maka kita pastikan dia bukan bagian daripada agama. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah duduk di atasnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita kuburan itu dalam menyikapi kuburan ada dua ya kelompok yang ekstrim menyimpang. Satu kelompok yang berlebihan sehingga mereka menyembah kubur. Ya, membangun kubur tinggi-tinggi. Menjadikan destinasi tujuan religi kata mereka. Bukan sekadar ziarah belaka tapi mengambil keberkahan tanahnya, meminta kepada orang yang telah meninggal padanya. Ini ghulu ekstrim berlebihan. Kubur lainnya adalah orang yang tak memberikan sedikit jua pun kehormatan bagi orang-orang yang telah meninggal. Kuburan adalah merupakan rumah bagi orang-orang yang meninggal yang memiliki kehormatan. Sebagaimana kita harus menghormati rumah orang, tak boleh kita lempar rumah orang, kencingi rumah orang, tak boleh. Ya, ada adab. Tak boleh kita kotori rumah orang, demikian juga kuburan. Dilarang Rasulullah SAW untuk menghinakan kuburan dengan duduk di atasnya. Kata Nabi, wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk-duduk di atasnya. Allahu Akbar. Dia punya kehormatan. Saya pernah ke Surabaya, suatu tempat di sana. Tak usah saya sebutkan di mana tempatnya. Ada kuburan diagungkan. Ya, menuju kuburan tersebut ada kuburan-kuburan orang biasa. Tapi kuburan tersebut yang ada hanyalah tinggal nisan-nisannya belaka dan diletakkan atasnya paving block rata. Dan orang-orang bersimpuh duduk menghadap kuburan besar tersebut, menduduki kuburan-kuburan yang ada di bawah mereka. Allahu Akbar. Yang satu, tindakan mereka melecehkan apa? Ahli kubur. Yang kedua apa? Kultus terhadap ahli kubur. Kena dua-dua mereka. Ya. Sebagian orang tak peduli dengan kuburan, berpacaran di kuburan. Subhanallah. Ya, mungkin main judi di kuburan. Apalagi kuburan orang-orang kufar yang besar-besar. Dikasih keramik. Main dadu di sana mereka, minum-minum di sana. Ya dan billah. Naam. An-niyatu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. An-niyatu. Kemudian hendaklah orang ketika sholat ya menghadirkan dalam hatinya niat. Niat itu adalah untuk membedakan ya dalam Islam fungsi niat membedakan antara adat istiadat, kebiasaan dan ibadah. Ya, yang pertama adalah tamyizu al-ibadat anil adat, membedakan ini ibadah dan ini kebiasaan. Itu fungsi niat. Itu yang pertama. Apa yang membedakan antara mandi jinabat dan mandi biasa? Niat. Kalau kita mandi biasa, kita siramkan seluruh tubuh kita air. Mandi jinabat kita siramkan juga. Apa yang bedakannya? Niat. Yang ini kebiasaan. Ini bukan katanya ibadah. Maka fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Orang masing-masing sholat dua rakaat. Yang ini sholat sunnah rawatib. Yang ini, ya, mungkin sholat sunnah wudhu atau dia sholat wajib. Tak tahu kita. Ya, masjid tipe jalan. Ada yang sholat rawatib, ada yang sholat fardu. Sama-sama dua rakaat. Membedakannya apa? Niat. Dan niat harus ada dalam segala macam bentuk amal ibadah. Ya, karena tak sah amal ibadah tanpa niat. Dan itulah orang akan dapat diberikan ganjaran pahala. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam amal itu haruslah dilakukan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Harus niat. Dan niat tak ada kaitannya dengan lafaz. Niat al-qasdu. Niat itu adalah tujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Orang yang sedang berangkat untuk melaksanakan sholat telah ada di benaknya niat untuk sholat. Ya. Dan itu niat berketerusan, berkelanjutan sampai dia masuk ke dalam ibadah sholat. Ya. Tak ada kaitannya dengan lafaz. Dan tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih, asar apapun tak ada. Yang mengajarkan kita untuk melafazkan lafaz-lafaz tertentu ketika mau sholat. Tak ada. Dalam hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil yang sahih tak ada. Tak ada pakai nawaitu sholata. nawaitu salatul maghrib atau usalli fardul maghribi dan seterusnya, tak ada contohnya dalam agama. Dari nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Ya. Karena dalam Islam niat yang dilafazkan itu hanya dalam dua perkara. Jika itu lafaz, sebagian mengatakan bukan lafaz tapi dia adalah bagian daripada zikir. Pertama adalah manasik, haji. Labbaik Allahumma umratan, itu dilafazkan. Tapi tidak wajib. Sebagian mengatakan bukan dia niat tapi dia adalah zikir. Ya, bagi yang mengatakan niat, inilah yang pertama. Yang kedua, ketika nusuk, ketika menyembelih, bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka. Itu yang ada keterangan dalil. Ya, selain daripada kedua ini tidak ada padanya keterangan dalil. Dan dalam beribadah butuh dalil. Dan dalam sholat Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka kita mengacu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Naam, tafadhal. At-takbiru. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وأمر بذلك المسيئة صلاته كما تقدم وقال المسيئة وأمر بذلك المسيئة صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر التكبير setelah itu hendaklah seseorang kalau mau masuk ke dalam ibadah salat memulai salat dengan takbir. Tak ada bacaan yang banyak dibuat orang. Kadang orang sebelum salat lama berdiri. Kadang baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, macam-macam. Tak ada contoh sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi. Ya, macam-macam orang buat. Kadang-kadang lama kita mau takbir nunggu imamnya apa? Panjang kali baca imamnya tak apa-apa. Ya. Thumma kana yastaftihu salata biqawli Allahu Akbar. Adalah Rasulullah memulai salat membukanya dengan perkataan Allahu Akbar. Kita menyebutnya dengan nama takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua perbuatan di luar salat. Namanya takbiratul ihram. Makna ihram yang mengharamkan semua perbuatan-perbuatan di luar salat. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, dan Rasulullah perintahkan orang yang salatnya itu jelek untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ada seorang yang salatnya jelek, Rasulullah suruh ulang-ulangi berkali-kali sampai dia nyerah, baru Rasulullah ajarkan dia salat yang benar. Rasulullah perintahkan dia untuk bertakbir ketika mulai salat. Wa qala lahu, berkata Rasulullah kepadanya, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Sesungguhnya tak akan sempurna solat salah seorang sampai dia berwudu. Fayadha'ul wudhu'a mawadhi'ah, hendaklah dia berwudu dengan sempurna, menyampaikan air pada tempat-tempat wudu. Thumma yaqulu, kemudian setelah itu dia berkata Allahu Akbar. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah bersabda, miftahu salati at-tahur. Kunci masuk ke dalam solat itu adalah sebelumnya harus dalam keadaan suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan solat itu dimulai dengan takbir yang haramkan semua perbuatan luar salat, namanya takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan menyudahi salat itu dengan ucapan assalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesailah salat. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfah. Adalah Rasulullah mengangkat suaranya dengan takbir sehingga dia perdengarkan orang di belakangnya. Maka Rasul mengatakan Allahu Akbar sehingga orang belakangnya dengar. Wa kana idza marida rafa'a Abu Bakr sawtahu yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah jika sakit tak mampu mengangkat suaranya, Abu Bakar yang menyampaikan suara Nabi, namanya tabligh, menyampaikan. Rasulullah bertakbir dengan suara pelan karena sakit. Abu Bakar mengangkat suara tinggi-tinggi. Kita menyebutnya dengan tabligh. Sebagaimana yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabi sekarang. Setelah imam bertakbir, maka ketika itu ada yang bertakbir menyampaikan bacaan imam. Wa kana yaqul, dan adalah Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imamu Allahu akbar, faqulu Allahu akbar." Jika imam bertakbir mengucapkan Allahu akbar, maka anak kalian mengatakan pula Allahu akbar. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita ini di kesempatan yang akan datang. Ustaz, berapa lama jenazah setelah dikuburkan kita boleh menolakannya? Ulama mengatakan selama kita meyakini dia belum hancur menjadi tanah. Bagaimana kalau anak yang belum lumayis ketika sholat, apakah kita halangi ketika sholat? Mau melewati orang sholat, apakah kita halangi? Ya, ya, sebagaimana Rasulullah menghalangi apa tadi? Kambing. Bagaimana tentang sab di masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Soalnya saya pernah merasakan di sana orang-orang India dan Pakistan selalu melintasi depan kita ketika kita salat sunnah. Sebagian ulama mengkhususkan tempat-tempat keramaian yang sulit untuk ya menahan orang salat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena ya tempatnya ramai lalu lintas orang, orang tawaf, orang mau keluar, orang mau masuk. Sebagian ulama memandang kemaslahatannya lebih besar, maka tak mengapa melewati orang sedang salat ketika ada di tempat-tempat keramaian semacam ini. Inilah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah tabaraka taala ya, dan ulama-ulama Hijaz lainnya yang sependapat dengan beliau. Tetapi sebagian ulama mengatakan tetap dimanapun juga tak boleh lewat. Ya. Maka tatkala kita salat Masjidil Haram, berupayalah untuk meletakkan sutra. Tatkala memang tak mungkin kita halangi, biarkan orang lewat. Ya. Allahu tabaraka wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.